wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu pada kajian sebelumnya hadis yang ke-22 dari kitab Usulul Iman dan pada kesempatan ini kita akan beranjak kepada hadis yang ke-23 yang membahas seputar isbat sifatil hubbi lillahi ta'ala, penetapan sifat rasa cinta bagi Allah. Qala al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu fayuhibbuhu Jibrilu, summa yunadi Jibrilu fis samai, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus samai wayuba'u lahu al-qabulu fil ardi walahu, dan baginya, yakni diriwayatkan al-imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala apabila mencintai seorang hamba, ia menyeru, Allah berseru, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu ia, yakni Jibril, menyeru di langit atau berseru di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu diletakkan untuk si hamba yang dicintai Allah tadi al-qabulu fil ardi, penerimaan di bumi. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini padanya terdapat penjelasan pensifatan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai. Allah memiliki sifat rasa cinta. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-54, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, kaum tersebut, dan mereka pun cinta kepada Allah. Di sini ayat ini menjelaskan Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang bertaubat, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga cinta kepada orang-orang yang bersuci, yang suka bersuci, baik mereka mensucikan badannya ataupun mensucikan kalbunya atau hatinya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya dari kalangan ahlul ta'ah, orang-orang yang taat, wa ahlul iman, Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Sehingga rasa cinta itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya barakallahu fikum kita katakan bahwa sifat ini adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita menetapkan sifat rasa cinta bagi Allah Azza wa Jalla, maka sifat cinta itu tidak sebagaimana rasa cinta yang ada pada makhluk. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala mencinta dan makhluk pun mencintai. Allah punya rasa cinta, makhluk juga punya rasa cinta. Namun kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala atau rasa cinta yang ada pada diri Allah tidak sebagaimana yang ada pada makhluknya. Nah, tidak menyerupai rasa cinta yang ada pada makhluknya. Ini yang berlaku pada semua perkara, semua pembahasan yang terkait dengan sifat-sifat Allah, bahwa tidak ada apapun yang serupa dari sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat makhluknya. Karena memang Allah sudah menafikan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa, yang semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan perkara ini barakallahu fikum, bahwa semua sifat yang ada pada diri Allah la tushbihu sifat al-makhluk, tidak menyerupai sifat makhluk, adalah amrun mutaqarrar inda ahli sunnah, menjadi perkara yang sudah menjadi ketetapan di kalangan ahli sunnah dan menjadi akidah yang lazimah, akidah yang pasti di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya dari kalangan ahlul ta'ah wa ahlul taqwa. Dan ketika Allah Azza wa Jalla cinta kepada hambanya, maka ia menyeru kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan, Allah sesungguhnya telah cinta atau mencintai si fulan, Allah mencintai si Allan, maka cintailah ia wahai Jibril. Maka Jibril pun dengan serta merta menunaikan perintah Allah. Ia pun menaruh rasa cinta kepada hamba tersebut yang Allah cinta kepadanya. Sebagaimana pula Jibril pun kemudian menyeru seluruh penduduk langit, seluruh kalangan para malaikat dan mengabarkan bahwa Allah cinta kepada si fulan. Maka oleh karena itu, wahai sekalian penduduk langit, cintailah si hamba tersebut. Maka ahlus sama, penduduk langit, para malaikat kemudian mencintai hamba-hamba tersebut. Sehingga barakallahu fikum, dari sini pula memberikan sebuah faedah, sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa padanya terdapat dalil tentang wajibnya atas kita untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Wajib atas kita mencintai siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Jibril alaihi salam cinta kepada hamba ya Allah cintai. Para malaikat seluruhnya mencintai hamba ya Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Sehingga atas dasar itu, wajib pula atas kita untuk mencintai orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Allah cinta kepada at-tawwabin, orang yang suka taubat. Allah cinta kepada al-mutatahirin, orang yang suka bersuci. Allah cinta kepada ahlul iman, orang yang beriman, ahlul taqwa, orang yang bertakwa. Kadzalik, maka demikian pula kita wajib untuk mencintai mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala murka dan Allah benci kepada orang-orang kafir, ahlul ma'asi, maka seperti itu pulalah kita menaruh kebencian kepada mereka. Tentu tidak akan sama sikap yang kita tampakkan, pergaulan kita dengan ahlul iman dibandingkan dengan ahlul kufur. Dan ini barakallahu fikum, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, itu awsaku urul iman, termasuk tali keimanan yang paling kokoh. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah awsaku, atau awsaku urul iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci pula karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka kita mencintai ya Allah cintai. Allah cinta amalan-amalan saleh, dan Allah juga benci amalan-amalan keburukan. Seperti itu pula lah yang kita lakukan. Kita cinta amal kebaikan dan benci amalan-amalan keburukan. Allah cinta pribadi-pribadi tertentu, seperti itu pula lah yang kita lakukan. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, seorang hamba ya Allah cinta kepadanya, Jibril mencintainya, para malaikat juga cinta kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala yudha'u lahu al-qabulu fil ardi, akan diletakkan baginya, diberikan kepadanya penerimaan di bumi. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala akan meletakkan atau menanamkan al-mahabbah, rasa cinta dalam hati-hati manusia kepada si hamba tadi Allah cinta kepadanya. Allah tanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Mungkin akan muncul sebuah kerancuan dalam benak antum. Ada seorang hamba yang dia berupaya menjadi ahlu ta'ah, ahlu taqwa. Kesalehan nampak dalam dirinya. Barakallahu fikum. Tapi kenapa kemudian yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan dia bermasyarakat, orang yang sedang berupaya tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dimusuhi banyak orang? Banyak orang yang menentangnya, banyak orang yang memfitnahnya. Apakah tidak bertentangan? Maka dikatakan para ulama, seperti apa disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di sini, فَإِذَا رَأَيْتَ شَخْصًا يُحِبُّهُ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْإِيمَانِ. Apabila engkau melihat seseorang yang ia dicintai oleh ahlul khair, orang-orang baik, dia dicintai oleh orang-orang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Jadi yang menjadi takaran, ukuran, standarnya itu bukan keumuman manusia secara keseluruhan, tapi yang Allah tanamkan kecintaan dalam hati mereka kepada si hamba ini adalah ahlul iman wa ahlut taqwa wa ahlut ta'ah. Bukan kuffar wal musyrikin, ahlul ma'ati, al-mulhidun, bukan. Kalau ingin mencari kecintaan semua orang di dunia ini perkara yang mustahil. Bahkan para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, tidak sedikit orang-orang yang benci, yang memusuhi mereka. Maka barakallahu fikum. Di sini Syekh menyebutkan, kalau engkau melihat seorang hamba yang ia dicintai oleh orang-orang baik, orang-orang taat, ahlul iman, fahadha alamatun, maka itu adalah tanda ala anna Allah qad ahabbahu wa ahabbathu al malaikah. Itu sebagai tanda Allah cinta kepada si hamba ini dan para malaikat pun telah cinta kepadanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagai janji dari Allah azza wa jalla, tuda'u lahu al qabulu fil ardi, akan diletakkan baginya atau diberikan atasnya penerimaan di bumi. Tetapi sebaliknya, barakallahu fikum, kalau engkau melihat seorang hamba dia dibenci oleh ahlul din, al-ulama, wa ahlul iman, fa'lam, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda Allah subhanahu wa ta'ala benci kepadanya, dan sebagai tanda pula kadzalik bahwa para malaikat penduduk langit benci kepadanya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam surah Maryam ayat ke-96, innal ladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi mereka ini, الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وُدَّا. وُدَّا maknanya adalah al-mahabbah atau al-mawaddah. وُدَّا itu al-mawaddah atau al-mahabbah. Allah akan menjadikan untuk mereka rasa cinta. Cinta dari Allah, cinta dari penduduk langit, para malaikat, demikian pula kecintaan dari ahlul ard, dari penduduk bumi. Fa barakallahu fikum, maka amalan ketaatan sababun, itu sebagai sebab untuk mendapatkan mahabbatullah, rasa cinta dari Allah, dan juga menjadi sebab untuk mendapatkan kecintaan para malaikat, sebagaimana pula menjadi sebab untuk mendapatkan kecintaan penduduk bumi. Wal ma'asi alal aks, kemaksiatan juga seperti itu. Maka masalahnya adalah bukan seberapa besar pengakuanmu, engkau mengklaim, berteriak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Yang menjadi ukuran adalah harapan terbesar kita, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Bagaimana Allah cinta kepada kita. Dan itu otomatis. Otomatis. Allah cinta kepadanya, malaikat cinta kepadanya, penduduk bumi pun akan cinta kepadanya. Tidak harus ada berbagai macam naam kamuflase yang dia tampakkan kepada manusia, ingin naam mencari perhatiannya. Iya. Barakallahu fikum. So akrab dengannya. Lah. Kalau dia seorang ahlul ma'asi, meskipun dia berupaya secara zahirnya menampakkan rasa cinta kepada ahlul ta'ah wa ahlul iman, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Allah tabaraka wa ta'ala melihat semua perbuatan-perbuatan hambanya, baik yang mereka tampakkan secara zahir ataupun yang mereka sembunyikan di saat mereka sendirian. Fahadza barakallahu fikum sebagai peringatan bagi kita semua untuk berupaya mengejar, mencari rasa cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sebabnya, yaitu iman dan amal saleh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Atau sebelum itu ada satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan tentang para sahabat yang beliau katakan, antum syuhada'ullahi fil ardi, kalian adalah para saksi-saksi Allah di bumi. Kalian cinta kepada mereka, maka mereka ahlu ta'ah. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam sekian banyak riwayat yang disebutkan bahwa ini kalimat bukan dikhususkan kepada para sahabat, tapi bagi kaum mukminin. Bagi kaum mukminin secara umum. Ini kaitannya, ada asbab wurudnya. Ketika ada satu jenazah yang lewat, kemudian asnau alaihi khairan, mereka memuji dan menyanjungnya dengan pujian dan sanjungan kebaikan. Maka Rasul menyatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Pasti, pasti, pasti. Lalu lewat jenazah yang lain, kemudian mereka menyanjungnya dengan sanjungan kejelekan. Maka Nabi menyatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Mereka lantas bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Ketika ada satu jenazah lewat, kami memujinya dengan kebaikan, engkau menyatakan pasti, pasti, pasti. Lantas berikutnya ada yang lain lewat, engkau juga menyatakan pasti, pasti, pasti. Bagi orang yang kalian persaksikan dengan kebaikan, wajabat lahul jannah, pasti baginya surga. Lalu kemudian Rasul menyatakan hadis ini, antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalian para saksi-saksi Allah di bumi. Maka sebagaimana pula dalam riwayat-riwayat yang ada, antum bisa buka dalam Ahkamul Janaiz karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, seorang muslim yang dia dipersaksikan oleh tetangga terdekatnya dari ahlul ta'ah, ahlul ilm, dua atau tiga orang mempersaksikan dengan kebaikan, sebagaimana sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga menyatakan kalimat yang sama, wajabat, wajabat, wajabat. Naam, yang menunjukkan bahwa hadis ini sebenarnya sifatnya umum mencakup kaum mukminin yang lainnya, bukan dikhususkan kepada para sahabat. Tetapi Asy-Syaikh ingin menjadikan ini sebagai dalil atas perkara ini, bahwa siapa yang ahlul iman cinta kepada seorang hamba, itu alamat Allah cinta kepadanya. Dan siapa seorang hamba yang dibenci ahlul ta'ah wa ahlul iman wa ahlul taqwa, itu alamat bahwa dia seorang yang Allah benci dan murka kepadanya. Karena antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksi Allah di bumi. Ikhwan fillah jazakumullah, kita lanjut pada hadis yang berikutnya, yang ke-24. Isbat ru'yatil mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan kaum mukminin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu taala wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu qala: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها dalam surah Taha ayat 130 rawahu al-jama'ah. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata radhiyallahu ta'ala an, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memandang bulan, berarti itu di malam hari. Beliau memandang bulan Lailatul Badr pada malam purnama. Pada malam bulan purnama. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rab kalian, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nah, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya, di dalam melihat Allah. Kalau kalian sanggup, tidak dikalahkan dari salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Dan al-jamaah, al-jamaah di sini Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadis ini ada keterangan bahwa sahabat mereka duduk di sinari sallallahu alaihi wasallam pada malam purnama. Yani di saat bulan itu benar-benar dalam kondisi sempurna. Ya, membesar, terus membesar. Putaran bulan itu nampak ketika keluarnya hilal, membesar-membesar, agar manusia ya'rifu al-hisab, mereka mengetahui hitungan bulannya lebaran. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayatnya dalam surah Yunus ayat 5, wal qamara nuran, dan Allah menjadikan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazil, dan Allah tetapkan tempat terbitnya bulan itu dengan peredaran yang kita sebutkan tadi, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ, agar kalian mengetahui na'am adada sinin, bilangan tahun dan hitungan bulan. Na'am. Kemudian barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh sahabat Jarir bin Abdullah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bulan di malam purnama, yakni dalam kondisi di saat itu bulan dalam keadaan sempurna, indah, bersinar terang benderang. Bersinar terang benderang, tidak ada apapun yang menutupi dan menghalanginya. Lalu Rasulullah menyatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat sebagaimana kalian menyaksikan bulan ini. Naam, tentunya bulan di saat purnama tidak ada mendung, tidak ada apapun yang menghalanginya. Semua manusia sanggup untuk melihatnya di tempatnya masing-masing tanpa berdesak-desakan. Naam, baik yang di darat ataupun yang di lautan, apalagi tidak berdesak-desakan untuk melihat bulan. Misalnya lagi duduk di pinggir pantai, rihlah misalnya, pas di malam purnama. Masya Allah indah sekali. Mana coba, minggir-minggir saya mau lihat. Tidak ada. La tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan. Tidak berdesak-desakan. Maka kalian akan melihat Rabb kalian di yaumul qiyamah, tidak pula berdesak-desakan. Naam, tidak berdesak-desakan. Maka barakallahu fikum, itulah makna dari ucapan Nabi, la tadamuna fi ru'yati, atau juga bisa dibaca la tudamuna fi ru'yati. Huruf ta-nya bisa di fathah, bisa di dhammah. La tadamuna atau la tudamuna fi ru'yati. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan yang seperti termasuk mimbat darbil matal. Menyebutkan sebuah permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Untuk mendekatkan pemahaman bahwa kalau kalian bisa menyaksikan rembulan ini dengan begitu mudahnya, tanpa harus berdesak-desakan, seperti itu pula lah kalian akan melihat Allah di yaumul qiyamah tanpa berdesak. Naam. Untuk menyerupakan Allah dengan mimbabi tasbihil mar'i bil mar'i, bukan dalam rangka menyamakan antara yang dilihat dengan yang dilihat. Faham maksudnya? Ana ulangi. Sekali lagi agar tidak gagal paham. Tujuannya untuk menyerupakan antara cara kita melihat. Ya. Bagaimana kita melihat bulan jelas tanpa berdesak-desakan. Seperti itu pula lah cara kita akan melihat Allah jelas tanpa berdesak-desakan. Bukan dalam rangka menyamakan antara si bulan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu tujuannya. Faham ya? Alhamdulillah. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Kenapa dijelaskan yang demikian? Karena Syekh menyatakan qad yuskilu hadza ala ba'dinn nas, karena ini pada sebagian orang telah menjadi muskilah. Artinya ada banyak orang yang gagal paham. Nah, syaitan tidak dikatakan salat subuh. Wa qabla ghurubiha wa salatun qabla ghurubiha, dan salat apa? Salat asar. Lakukanlah. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi pada waktunya. Pada waktunya. Kenapa? Dan dapatkan kemudahan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Afdal dari dua salat lima waktu. Lebih-lebih lagi salat asar. Naam. Jagalah salat-salat kalian. Wassalati al-wusta. Dan salat wusta, yaitu salat asar. Salat asar tentunya sudah masuk dalam kategori perintah untuk menjaga salat-salat lima waktu kita. Tapi Allah mengkhususkan lagi penyebutannya untuk menunjukkan fadilah yang besar yang ada pada salat asar. Ikhwan fi din azakumullah, masih tersisa penjelasan dari hadis ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya bi iznillahi taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.